Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, para pendengar radio Salah Fikir yang hafizakumullahu jami'a, pada hari ini kita membaca hadis yang masih terkait dengan masalah sahur. Hadis yang disebutkan oleh Al-Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu maqala. Anas bin Malik menyampaikan dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, katibur Rasulullah sallam, kata beliau, tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau pun berdiri untuk melakukan salat salat subuh. Qala Anas, berkata Anas radhiyallahu an, qultu li Zaid, aku pun berkata kepada Zaid, yani Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kam kana bainal adhan was sahur, berapa lama jarak antara adhan subuh dengan sahur? Qala, kata beliau radhiyallahu an, qadru 50 ayah, kira-kira selama membaca 50 ayat. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu taala, dan sebenarnya misalnya dikatakan oleh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, yakni ayat yang mutawassithah la tawilah wala qasirah, ayat yang dibaca, yakni ayat yang tidak panjang, tidak pendek, yang sedang. La sari'ah wa la bathiyah, dengan bacaan yang tidak cepat, tidak lambat. Kira-kira 50 ayat yang sedang, dengan bacaan yang sedang. Berkata Al-Habib Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kata beliau, qala muhallab wa ghairuhu fihi taqdirul awqat bi'amalil badan. Dalam hadis ini ia mengukur waktu dengan amal-amal badan. Orang-orang Arab dulu biasa mengukur waktu mereka dengan satu amalan tertentu, perbuatan tertentu. Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala menyatakan, ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengukur, menyatakan jarak waktu keduanya, jarak waktu antara sahur dengan salat subuh itu, dengan adzan subuh itu, qadru 50 ayat, kira-kira 50 ayat membaca Quran. Fihi isyaratun, kata beliau di sini ada isyarat, an awqatahum mustagriqatun beribadah, waktu-waktu mereka itu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ukuran ayat atau ukuran waktu, beliau katakan kira-kira membaca 50 ayat. Karena mereka sering kali baca Quran, mereka banyak beribadah, sehingga ukuran waktu yang mereka sebutkan dengan kira-kira membaca 50 ayat. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a, hadis ini masih terkait dengan satu pembahasan yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang sunnahnya sahur dan sunnahnya ta'khir sahur. Sunnahnya mengakhirkan sahur. Di sini Rasulullah SAW mengakhirkan sahur sehingga jarak antara sahurnya dengan azan hanya beberapa menit, hanya beberapa saat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam hadis yang lain, sahabat yang mulia Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, kata Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, kuntu atasaharu fi ahli thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku makan sahur bersama keluargaku, makan sahur di rumah bersama keluarga. Thumma takunu sur'ati, kemudian jadilah cepatku dalam makan sahur. Itu untuk bisa aku mendapati sujud, mendapati salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cepat sahurnya beliau untuk bisa mendapati salat subuh bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma takunu sur'ati an udrika sujud ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyatakan, kata beliau rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis ini, hadis Sahal bin Sa'id, beliau makan sahur di rumahnya, di keluarganya dengan cepat untuk bisa mendapat sujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ai al-isra bil akli isyaratun ila anna sahur kana yaqa'u qurba tulu'il fajr. Jadi cepatnya makan sahur beliau, cepatnya beliau makan, ini syarat. Syarat bahwasanya sahurnya beliau, dan itu amaran Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sahurnya itu menjelang, sudah dekat terbitnya fajar shadiq, sudah dekat waktu subuh. Kalau dalam Zaid, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dalam ucapan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kira-kira antara sahur dengan adzan 50 ayat. Dan sahur dalam hadis Salim Sa'ad di sini menyatakan beliau cepat makan agar bisa mendapat salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menunjukkan mereka sahur sebelum adzan. Mengakhirkan sahur adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di sini menunjukkan mereka yang makan sahur tengah malam itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah di akhir sehingga bisa selesai sahur, sholat berjamaah, sholat subuh bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini. Yang berikutnya, ikhwan rahiman rahimakumullah jami'an, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya akhir waktu sahur adalah ketika masuk waktu subuh. Ya, sehingga tidak ada istilah imsak sebelum adzan subuh. Tidak ada istilah imsak. Ya, beberapa menit, 10 menit atau beberapa menit sebelum subuh. Nah, itu berkat yang muhdats. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sahur menjelang adzan subuh. Ya, tidak ada syaratnya imsak